إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana kita diberi kemudahan demi kemudahan di dalam talabul ilm. Alhamdulillah kita selesai dari kitab usul di tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan mempelajari kitab Ahkamul Janaiz. Nah, ini merupakan suatu kemudahan dari Allah SWT yang mana kita bisa belajar tanpa ada halangan, yang mana kita diberi oleh Allah SWT kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk talabul ilm. Maka teruslah kita bersyukur kepada Allah SWT, dan diantara syukur kepada Allah SWT dengan terus mendalami ilmu agama ini. Nah, dengan dia terus mengetahui kadar dirinya sehingga ketika dia mengalami atau mendapati kekurangan, maka ia pun menutupinya. Ia melihat ada kekurangan pada dirinya, yaitu ilmu, khususnya ilmu seperti wudu, maka wajib bagi dia untuk menutupinya dengan ia belajar tentang wudu. Ketika dia melihat kekurangan pada dirinya tentang as-salah, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang salah. Dan demikian juga dalam hal ini, yaitu al-janaiz, pengurusan tentang jenazah. Maka alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk mempelajari kitab ini, yaitu Ahkamul Janaiz, pengurusan jenazah. Nah, ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, dari pelajaran ini, yaitu pelajaran Ahkamul Janaiz, para ulama menyarankan kepada kita untuk mengajarkan bagi mereka yang pernah mempelajarinya, agar kaum muslimin mengetahui tentang agama mereka, agar dipahami kepada mereka bahwa agama ini luas dalam segala hal diajarkan, bukan hanya pada wudu dan salat, tapi dalam hal jenazah pun diajarkan di dalam syariat ini. Nah, dengan yang kita tertuntut untuk itu, ada beberapa hal yang kita terdorong untuk mempelajari, atau dengan bahasa mengapa kita mempelajari Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar jenazah. Mengapa kita mempelajari pengurusan tentang jenazah, mulai dari kita melihat orang yang sakit, yang mana sakitnya ini mengantarkan dia ke kematiannya, hingga sampai dia dikubur. Dari ia meninggal setelah itu, apa yang kita harus lakukan? Bisakah kita memandikannya? Bisakah kita mengkafaninya? Bisakah kita menyolatinya? Bisakah kita mengusungnya ke makam untuk kita kubur? Nah, Ini semuanya diajarkan. Nah, dengan itulah. Maka kita terdorong untuk mengajarkan dari ahkamul janaiz atau pengurusan jenazah karena beberapa hal. Di antaranya, karena ahkamul janaiz, pengurusan tentang jenazah ini termasuk ilmu syariat yang wajib untuk diketahui. Karena ahkamul janaiz atau pengurusan, pengurusan jenazah, tata cara mengurus jenazah adalah ilmu yang wajib kita ketahui. Kenapa? Karena dia termasuk dari ilmu-ilmu syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari al-wudu ada memang dan disyariatkan. As-salah, az-zakah, al-hajj. Dan di antaranya juga adalah yaitu pengurusan jenazah. Mengapa sekarang ahkamul janaiz ini jarang sekali mereka dengar atau jarang sekali mereka mempelajarinya, sehingga sebagian mereka ada yang tidak tahu tata caranya, sebagian lagi tidak tahu sampai menyolatinya bagaimana, karena jarangnya jenazah yang mereka hadiri atau yang mana jenazah ini dibandingkan dengan aktivitas ibadah yang lainnya jarang. Wudu tiap hari kita wudu, salat tiap hari kita salat 5 waktu. Nah, dan yang lainnya, adapun jenazah, salat jenazah jarang. Nah, dan demikian juga pengurusannya jarang. Jika ada yang meninggal baru ada di sana pengurusan jenazah, ada salatnya dan demikian seterusnya. Nah, dengan inilah, karena ini adalah ilmu yang diajarkan di dalam syariat, maka wajib kita untuk mengetahuinya. Sebagaimana kita mengetahui wudu, salat, yaitu salat 5 waktu, dan juga dari puasa dan yang lainnya dari ilmu-ilmu syariat yang diajarkan. Nah, ilmu-ilmu ini, dari semua ilmu, dari ilmu-ilmu din, maka itu akan hilang sedikit demi sedikit. Dan itu ma'ruf dan sering kita dengar bahwa min alamatis sa'ah, bahwa dia termasuk dari alamatis sa'ah, tanda dari tanda-tanda hari kiamat dihilangkannya ilmu. Nah, bagaimana, apakah ilmu keseluruhannya? Tidak, sedikit demi sedikit. Ilmu tentang ahkamil janaiz sudah jarang, bahkan dari kalangan kita sendiri pun jarang yang mengetahuinya. Berarti mulai terlalaikan, mulai terlupakan. Nah, inilah yang dikatakan diangkat ilmu itu, dihilangkan ilmu itu. Nah, dengan mereka yang tahu, mereka yang alim tentang itu meninggal, ulama meninggal, ulama meninggal, ulama yang mereka faksinya dalam akidah, menonjol dalam akidah meninggal, ulama yang menonjol dalam fikih meninggal, ulama yang dia bidangnya dalam hadis meninggal. Nah, dengan itu akhirnya seorang mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu din ini bukan pada faknya lagi, bukan pada ahlinya lagi, tapi yang penting dia tahu. Yang penting dia tahu tentang ilmu ini, kita belajar sama dia. Beda seorang yang dia belajar dengan guru yang memang bidangnya, dengan seorang yang dia belajar tapi dari orang yang memang dia hanya sekedar tahu. Jelas berbeda. Nah, itu mereka telah diwafatkan oleh Allah SWT satu demi satu. Nah, dengannya lah kesempatan bagi kita mempelajari kitab ini, mempelajari ahkamul janaiz ini, mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa ilmu ini akan hilang sedikit demi sedikit. Jika hilang, maka mereka lah orang-orang yang bodoh, akan menunjuk dirinya bahwa dia adalah orang yang alim. Kami tahu masalah ini, kami faham masalah ini, padahal tidak. Hanya saja dia paksakan. Hanya saja terlanjur sudah dikatakan dia adalah alim, kiai, ini dan itu. Baik, kemudian dari hal mengapa kita belajar tata cara pengurusan jenazah ini, yaitu yang kedua karena mayoritas muslimin tidak mengetahui ilmu ini. Mayoritas muslimin tidak mengetahui ilmu ini. Banyakan mereka tidak mengetahui. Jangankan ilmu ini, tentang sholat saja, sholat lima waktu ditinggalkan oleh mereka. Nah, apalagi dari ilmu tentang ahkamul janaiz. Nah, kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui ilmu ini. Maka dari itu, ketika sudah menjadi tertentu bagi kita, maka kitalah yang mengajarkan kepada mereka agar mereka tahu akan agamanya. Sebab jika fardu kifayah ini tidak ada sama sekali, artinya tidak ada sama sekali yang mengamalkannya, maka dosalah semuanya. Betul memang dalam menyolati jenazah hukumnya fardu kifayah. Tapi jika tidak ada yang menyolati sama sekali, maka dosalah seluruhnya. Nah, demikian juga di dalam hal yang lainnya. Nah, maka dengan itu tertuntut kita untuk mengetahui. Disebabkan kebanyakan mereka tidak tahu, padahal minaddin termasuk dari agamanya. Mengapa mereka tidak tahu? Banyak dari sebab-sebabnya mereka tidak tahu. Yaitu karena sibuknya dengan dunia. Nah, atau memang karena dia dalam beragama itu masuk pada aliran-aliran yang tidak jelas, sehingga bagaimana dia akan belajar tentang ahkamul janaiz dalam urusan agamanya saja jahil. Nah, wahakadah. Dan demikian seterusnya. Nah, kemudian di antaranya mengapa kita belajar tata cara pengurusan jenazah ini, yaitu tidak adanya kepedulian mereka, yaitu kaum muslimin, kebanyakan mereka, untuk mempelajari ilmu ini. Tidak adanya kepedulian mereka untuk mempelajari ilmu ini dengan anggapan sulit, atau sudah ada orangnya, yakni pengurus bayaran. Baik, ini diantara hal mengapa kita belajar tata cara pengurusan jenazah, karena tidak adanya kepedulian. Nah, kebanyakan muslimin untuk mempelajarinya dengan anggapan sulit, atau sudah ada orangnya, yakni pengurus bayaran. Mereka tidak peduli. Kenapa? Karena anggapan-anggapan yang salah. Nah, ketika ada yang meninggal, hanya dia mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang meninggal adalah orang tuamu sendiri. Nah, yang meninggal adalah saudaramu sendiri. Tapi dia tidak peduli. Kenapa? Karena ada anggapan-anggapan yang salah, yaitu dengan anggapan mau mempelajari hal ini sulit. Nah, sulit, berat. Nah, itu dia. Sesungguhnya tidak ada yang sulit. Bagi mereka yang memang sudah niat sungguh-sungguh di dalam mempelajarinya, tidak ada yang sulit. Apalagi tentang ahkamul janaiz, mudah, praktis sebentar, maka dia akan bisa untuk mempelajarinya. Tapi karena mereka sudah terlanjur mendalami ilmu dunianya, maka dalam urusan agama ini yang mudah dianggap sulit. Karena yang mudah dianggap sulit. Tapi mereka hal-hal yang sulit dalam urusan dunia dia kejar, dia sabar. Ini kepeduliannya sudah tidak ada atau kurang. Nah, dengan ini kita tertuntut. Kita harus peduli. Nah, kita yang harus peduli. Kenapa? Karena ini termasuk dari agama kita. Maka kita wajib untuk mengetahuinya dan kita menerangkan kepada mereka tentang pentingnya mempelajari pengurusan jenazah ini. Mereka beranggapan sulit. Nah, atau sudah ada orangnya. Sudah ada ahlinya. Kita panggil si fulan, kita bayar. Si fulan ma'ruf, itu fulan. Namanya fulan, wah, ma'ruf. Sehingga setiap kampung itu ada orangnya. Setiap daerah ada orangnya. Padahal dia tidak tahu bagaimana orangnya. Tidak tahu bagaimana akidahnya. Tidak tahu apakah dia bisa benar memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan yang lainnya. Yang penting, sudah ada yang ngurusnya. Tidak peduli. Nah, ini mereka. Kebanyakannya seperti itu. Baik. Karena sudah ada penganggapannya dalam urusan jenazah, ada yang nguruskan. Nah, dalam urusan ini dan itu, sampai imamah pun, sama seperti itu. Tidak ada imamnya. Padahal suatu saat dia akan dituntut untuk menjadi imam. Demikian juga dia akan dituntut yang meninggal adalah saudaranya sendiri. Maka sungguh dia akan malu ketika orang lain menyolatinya, dia tidak sholat. Dan itu terjadi. Nah, dan itu terjadi. Aib. Baik. Kemudian, mengapa kita belajar tata cara pengurusan jenazah ini? Di antaranya itu banyaknya kebid'ahan dan kesalahan. Banyaknya kebid'ahan dan kesalahan dari para pengurus jenazah. Kebid'ahan-kebid'ahan dalam urusan jenazah. Ya subhanallah, lebih dibandingkan kalau kita lihat kebid'ahan-kebid'ahan dalam urusan ibadah yang lain. Dalam urusan pengurusan jenazah ini. Sehingga dikuburkan. Banyak sekali kebid'ahan-kebid'ahannya. Sehingga para ulama menulis. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kitab tentang ini. Yang berjudul Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Ahkamul Janaiz. Hukum-hukum. Nah, seputar jenazah dan kebid'ahan-kebid'ahannya. Disebutkan di akhirnya itu bid'ah-bid'ah janaiz. Demikian-demikian. Banyak sekali. Nah, dengan banyaknya kebid'ahan ini, maka kita tertuntut untuk belajar. Jangan sampai ketika kita melihat orang mengurus jenazah, kita pahami ternyata salah. Tadinya kita mengetahui, kita kira bahwa dia adalah sunnah. Dengan cara yang sunnah, menyesuai sunnah. Ternyata tidak. Seorang yang dia buta sama sekali dalam ilmu, maka mau tidak mau apa yang dia lihat adalah, oh demikian ilmunya, oh seperti ini. Akhirnya dia pun tiru. Nah, maka ia pun akan praktekkan. Ini bagi mereka yang awam, yang tidak tahu. Sehingga tidak ada lain kecuali taklid. Taklid, ikut-ikutan. Nah, apa yang kita seperti ini dalam menuntut ilmu? Tidak. Karena kita dituntut dalam beribadah dengan yakin. Maka tidaklah keyakinan itu terwujudkan kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, berilmu dulu. Baru setelah itu yakin bahwa ini yang benar. Setelah disebutkan dalil-dalilnya ini dan hal. Nah, ini. Jadi banyaknya kebid'ahan-kebid'ahan dan kesalahan-kesalahan daripada pengurus jenazah. Mereka sok pinter. Kadang sebagian mereka mengatakan bahwa kami adalah ahlinya. Tahu, tidak mau dibantu dengan yang lain. Nah, kenapa? Karena sudah terbiasa. Setelah dilihat, ya Allah. Nah, sebagian mereka yang paham atau sebagian mereka yang kasihan, tidak tega melihat si mayat meninggal dalam keadaan kaku. Nah, meninggal dalam keadaan kaku karena sudah lama. Nah, seperti dalam keadaan dia lurus tangannya. Kakinya satu lurus, kaki tidak. Kemudian diserahkan kepada pengurus jenazah ini. Ketika dia mau memandikannya, maka dia mengharuskan jenazah itu harus luruskan dalam keadaan senekap. Maka ia pun paksa kakinya untuk lurus. Sulit, maka ia pun beri dari bahan-bahan seperti balsam seperti itu untuk melemaskan dari kakinya. Sulit karena orang meninggal sudah kaku, tidak bisa pun akhirnya dia paksa. Ditekan hingga benar-benar lurus. Demikian juga dengan kakinya. Terkadang juga dia dalam keadaan membungkuk, ditekan dadanya, patahlah tulangnya. Kasru abul mayyit ke kasri hayy. Mematahkan tulang mayit sama seperti dia mematahkan di waktu hidupnya. Ini tidak faham mereka tentang ini. Kebidaan-kebidaan, kesalahan-kesalahan mereka mulai dari memandikannya. Kemudian dari dia mengkafaninya. Bid'ah-bid'ah luar biasa. Sampai-sampai ada di antara mereka di dalam mengkafani sengaja cari kain yang kainnya ini khusus, tidak sama dengan yang lainnya. Bagaimana itu? Sebagian mereka dengan kain-kain yang mahal, sebagian mereka dengan kain-kain yang sudah dibawa ke kiai ini, kiai itu, sebagian mereka membawanya ke kuburan ketika mereka ziarah. Sudah diusapkan ke makam wali fulan. Sebagian mereka sampai membawa-bawa ketika tawaf di waktu haji dari kain, cari kain. Dia bawa tawaf. Kemudian dia mandikan dengan air zam-zam, dia cuci pakai air zam-zam. Ketika ada yang tanya untuk apa ini, tidak mau jawab. Setelah dipaksa ia pun menjawab, yaitu untuk kafanku nanti ketika aku mati. Lihat, banyak sekali kebid'ahan dalam hal ini. Dengan ini tertuntut kita untuk mempelajarinya. Itu baru sebagian yang kita sebutkan, dan banyak lagi insya Allah kita akan sebutkan pada tempatnya. Kemudian di antara hal mengapa kita belajar tentang cara pengurusan jenazah, karena kita para penuntut ilmu, karena kita adalah thullabul ilm, sehingga kita lebih layak dan pantas untuk mempelajarinya. Lebih layak dan lebih pantas untuk mempelajarinya, karena kita penuntut ilmu. Dikatakan thalibul ilm, gelar ini tidak mudah. Gelar ini bukan murah. Bisa saja seorang untuk mengaku thalibul ilm, thalibul ilm, tapi sungguhnya thalibul ilm yang sebenarnya, maka dia akan mendapatkan fadilah-fadilah yang disebutkan tentang fadailul ilm, keutamaan-keutamaan ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hada man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan ilmu. Dengannya lah seorang thalibul ilm harus memperhatikan kekurangan pada dirinya dan kekurangan pada orang lain. Melihat kekurangan pada dirinya dari ilmu apa saja, sehingga ada kesempatan dia untuk bertanya ketika tidak tahu, dia pelajari setelahnya. Melihat kekurangan pada orang lain, maksudnya yaitu lihat orang sini, orang daerah, di daerahnya atau keluarganya, mereka tidak paham masalah tauhid. Berarti anda harus masuk dalam bab ini dulu, di dalam berdakwah ajari tauhid, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Wahakadha. Demikian. Jadi bukan dia acuh lah, atau maunya dia belajar ya gimana dapatnya, gimana dia mendapatkan dan di mana waktunya, di situ dia belajar. Kalau tidak, maka dia tidak mau belajar. Jadi terserah ustadznya, atau terserah jika ada yang mengajarinya. Kalau tidak, ya sudah. Tidak seperti itu dalam menuntut ilmu. Ketika diajarkan, alhamdulillah, dia belajar apa? Belajar bahasa, belajar hadis, belajar tafsir, Taib. Ada beberapa ilmu yang di sana tidak diajarkan umpamanya karena kekurangan ustadznya. Nah, ada. Atau karena keadaan-keadaan yang lainnya. Maka apakah berhenti dari situ bagi talibul ilmu? La. Mungkinkan dia untuk ke perpustakaan melihat buku, lihat majalah, nah, untuk wawasan dia. Ketika banyak ramai orang mengatakan ISIS, ISIS, itu ISIS belum diajarkan. Ketika ada yang nanya apa itu ISIS, Allah alam. Padahal dia lama belajar di ahli sunnah, dibahas oleh asatidah, dan juga di buletin-buletin di majalah-majalah dibahas. Tapi dengan jawaban belum diajarkan. Apakah ada pelajaran tentang ISIS? Nah, pelajaran khusus tentang Khawarij. Kalaupun ada di akidah, itu nanti akan datang waktunya. Sementara keadaan sudah menuntut untuk kita mengetahuinya. Maka belajar dengan kita bertanya, melihat, mengetahui. Ini penting. Nah, itulah talibul ilmi. Selalu menuntut ilmunya. Selalu menuntut untuk tahu dari kebenaran. Nah, selalu menuntut untuk itu. Terlebih dalam urusan-urusan yang dia temui dalam keseharian dia, kemudian dia tidak tahu dan dia simpan terus-menerus. Contoh, habis sholat, setelah selesai sholat, nah, yang dia pahami tidak ada doa, hanya ada zikir. Kemudian di waktu dia sholat di masjid awam ada doa bareng-bareng dipimpin oleh imamnya. Maka dia pun bingung. Ada tidak ya? Tidak mau ditanyakan. Dibiarkan berlalu begitu saja. Sehingga ia pun dalam keadaan bingung terus. Ketika dia berada di masjid ahli sunnah, maka ia pun tidak berdoa. Mengikuti. Ketika dia ada di masjidnya, mereka orang-orang awam. Maka terkadang mereka tidak mengikuti, tapi belum bisa memberikan jawabannya. Dibiarkan. Sehingga terus berlalu dan menemui, dibiarkan dalam keadaan seperti itu. Kalau untuk dirinya, maka mungkin karena dia yakin bahwa ahlu sunnah yang benar. Tapi kalau orang lain akan bertanya kepada dia, apakah pantas jawabannya? Yaitu, kalau menurut pondok yang saya pernah ke sana atau menurut ustaz saya, ya seperti ini yang benar, yang salah ini. Kalau yang seperti ini, maka mereka pun akan menjawab. Oh, kalau begitu di pondok kami juga benar, karena kami juga punya pondok, kami pun punya guru. Mana sekarang hakimnya? Mana yang bisa memutuskan antara ini dan itu? Kenapa? Karena ini berdalil dengan ma'had, ini berdalil dengan ma'had, ini berdalil dengan guru, ini berdalil dengan guru. Yang akhirnya di antara mereka berdalilkan dengan kalau guru kami 3 kali haji. Guru kamu berapa kali haji? 4 kali. Baik umrahnya. La ilaha illallah. Lihat. Nah, tidak ilmiah. Nah, dengan itulah. Apa saja yang itu berlalu dalam keseharian. Nah, maka kalau dia tidak tahu, tanyakan. Khawatir akan berulang lagi pertanyaan itu. Dan terkadang akhirnya pun menjadikan tidak kekhusyukan kita di antara atau sebagiannya di dalam sholat. Ketika sholat, iya ini benar apa enggak? Nah, ada muncul itu. Nah, dengan itu dia tanyakan. Fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian talibul ilm. Selalu mencari tahu. Selalu dia bertanya. Selalu untuk memecahkan apa jawabannya, apa solusinya. Ini penuntut ilmu. Karena kita adalah thullabul ilm, maka kita terdorong untuk mengetahui. Kenapa? Karena kita memang khususkan diri kita untuk belajar. Khusus. Beda dengan mereka-mereka yang belajar sambil kerja di luar. Karena sibuknya mereka dengan kerjaan. Kemudian cari waktunya pun terkadang mereka yang menentukan, bukan gurunya. Kenapa? Ada waktu malam. Malam pun itu 1/2 jam. Yaitu jam 9 malam. Ada dia. Nah, bagi thullabul ilmi ini, ketika dia ditanya tentang pengurusan jenazah, dia tidak tahu. Berapa tahun kah? 5 tahun. 6 tahun, 7 tahun. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok belum belajar? Karena belum diajarkan. Jangan nunggu belum diajarkan dalam urusan-urusan. Nah, yang itu adalah penting. Minta, tanya, baca. Baik. Kemudian, di antara mengapa kita belajar tata cara pengurusan jenazah ini? Yaitu karena ahlu sunnah wal jamaah mereka lebih tahu tentang sunnah. Karena ahlu sunnah wal jamaah lebih tahu tentang sunnah. Maka dianggap suatu yang aib. Maka dianggap suatu yang aib jika tidak tahu dalam pengurusan jenazah. Ahlu sunnah lebih tahu tentang sunnah. Ma'ruf. Ahlu sunnah lebih tahu tentang sunnah. Maka dianggap suatu yang aib jika tidak tahu dalam pengurusan jenazah. Menganggap bahwa dirinya adalah ahlu sunnah. Tahu tentang sunnah, sunnah, sunnah, itu sunnah. Ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pada bab jenazah, maka dia tidak tahu dalam urusan ini, padahal dia adalah ahlu sunnah. Ketika dia ditanya dalam pengurusan mandi, mandikan jenazah, apakah ini benar menurut tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak tahu. Paling tahunya tentang ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlu sunnah. Nah, dan alhamdulillah kita ahlu sunnah. Dengan itulah ketika kita ditanya mana yang benar, maka kita harus bisa untuk menjelaskannya. Khususnya dalam masalah ini, dalam urusan jenazah. Maka kita harus bisa menjelaskan, ini bid'ah, tidak boleh. Ini minal bid'ah, baru ini, minas sunan. Nah, ahlu sunnah. Apakah mungkin selain dari ahlu sunnah mengatakan bahwa kami lebih tahu tentang sunnah dalam pengurusan jenazah? Tidak mungkin. Bagaimana? Karena mereka jauh dari hadis. Selalu mereka dalam menentukan, memutuskan urusan agama dengan akalnya, sebagian lagi dengan hawa nafsunya, sebagian lagi taklid. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami yang lebih tahu tentang sunnah dalam pengurusan jenazah. Mayumkin. Berarti siapa? Ahlus sunnah. Dengan demikianlah mereka dikatakan ahlus sunnah. Nah, dengannya kita harus tahu tentang sunnah-sunnah ini, ajaran-ajaran Rasulullah SAW tentang ini. Nah, kenapa? Karena mereka pun yang menulis kitab, nah, mereka berguru dan gurunya pun berguru dan gurunya terus begitu. Nah, sebab ilmu ini bukan dari mimpi, bukan. Nah, atau karangan sendiri, bukan. Tapi didapatkan dari mereka yang mereka belajar. Yang itu semuanya berdasarkan adillah. Minal kitab wa sunnah demikian. Nah, pengantarnya. Tapi pengantarnya dari kita belajar, dari kita wa sunnah, ulama membimbingkan kepada kita demikian. Maksudnya ayat ini demikian. Maksudnya hadis ini demikian dan demikian. Hada. Nah, dengan itulah. Hendaknya setiap di antara kita dalam segala urusan sunnah, ahlu sunnah yang tahu. Kalaupun kita tidak tahu, maka bukan artinya ahlu sunnah tidak tahu lah. Tapi pribadi kita tidak tahu. Dengan itu kita akan bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga tetap keutuhan dalam yang lebih tahu, yang lebih faham adalah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau mereka, kalau sudah mengatakan tidak tahu, ya tidak tahu seterusnya. Mau ditanyakan kepada gurunya, gurunya ke gurunya tidak tahu, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Nah, contoh yang mudah, jemaah tabligh terbangun dakwanya di atas mimpi. Nah, lihat, mimpi khuruj sekian hari sekian hari. Dari mana ini mimpi? Pernahkah kita dengar ulama jemaah tabligh berkumpul? Nah, ulama, tapi kalau juhala mereka berkumpul. Nah, baik, nah, dengan inilah. Dari hal-hal ini yang kita sebutkan tadi, maka kita terdorong untuk mempelajari ahkamul janais, pengurusan-pengurusan tentang jenazah. Nah, sehingga Dengan alasan-alasan ini kita semakin semangat untuk mengetahuinya. Kemudian kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Naktafi li hadzal qadar alhamdulillah ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.